Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh memulai pelajarannya dengan mengucapkan segala puji bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Kemudian beliau berkata bahwa, wahai para pendengar, saudara-saudara para pendengar, kita masih bersama dengan Nabi Ibrahim. Beliau adalah Imamul Muwahidin, imamnya orang-orang yang bertauhid, dan beliau adalah Imamul Hunafa, dan beliau adalah kekasih Allah, dan beliau adalah salah satu dari anbiya, nabi-nabi Allah yang kibar, yang besar. Dan beliau termasuk ulul azm. Dan kita telah berbicara pada pelajaran yang lalu tentang sebagian keutamaan-keutamaan beliau. Dan pada hari ini kita akan berbicara tentang mawakifnya, tentang kisah-kisah yang berhubungan dengan sikap-sikap beliau, serta apa yang bisa diambil dari faedah dari kisah ini, dari mawakif beliau, mawakif yang azimah, mawakif yang agung, mawakif yang besar, serta jihadnya yang besar dalam menolong tauhid dan dalam memerangi berhala-berhala dan kesyirikan. Serta kita akan belajar tentang keteguhan beliau ketika mendapat ujian, dan juga tentang pengorbanan beliau yang begitu besar sehingga mengorbankan anaknya, ya, anaknya yang dia cintai, kekasih hatinya. Namnya Syekhana, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata bahwa mawakif yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim berserta kaumnya ini banyak, dan banyak sekali mawakif yang agung, sikap-sikap Nabi Ibrahim yang agung. Di antaranya adalah kesabaran beliau alaihi salam dalam mendakwahkan, dalam sirahnya di banyak sekali tempat, tentunya dalam Al-Quran, kesabaran beliau dalam berdakwah kepada tauhid, yang mana beliau dilahirkan dan hidup di tengah-tengah kaum yang menyembah al-kawakib, menyembah bintang-bintang, mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan, dan mereka sujud kepada benda-benda tersebut atau makhluk-makhluk tersebut. Kemudian mereka memberikan kurban, yukarribuna lahal qorabin. Mereka mempersembahkan kurban-kurban untuk makhluk-makhluk ini, sesembahan-sesembahan ini, berhala-berhala ini. Dan mereka memiliki asnam, berhala-berhala dalam bentuk malaikat. Kemudian di antara mawakif beliau adalah munadharahnya beliau, artinya perdebatan beliau dengan kaumnya, di mana dikatakan hal tersebut dan diceritakan hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan agar Ibrahim termasuk orang-orang yang yakin. Falamma janna 'alaihi al-lailu ra'a kawkaba. Ketika malam telah menjadi gelap, ia melihat sebuah bintang. Dan qala hadha rabbi. Beliau berkata, ini adalah Rabbku. Falamma afala, tetapi ketika bintang itu tenggelam, qala la uhibbu al-afilin. Ia berkata, aku tidak suka kepada yang tenggelam. Kemudian falamma ra'a al-qamara bazighan qala hadha rabbi. Ketika beliau melihat qamar, melihat bulan nampak, beliau berkata, ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna min al-qawmi ad-dhalin. Ketika bulan tersebut tenggelam, dia berkata, seandainya Rabbku tidak memberikan hidayah kepadaku, niscaya sungguh-sungguh aku termasuk kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan qala hadza rabbi hadza akbar. Dan ketika beliau melihat matahari nampak dan muncul, beliau berkata, hadza rabbi, ini adalah Rabbku dan ini lebih besar. Falamma afalat, ketika matahari ini hilang, tenggelam, qal, beliau berkata, ya qawmi inni bari'un mimma tushrikun. Wahai kaumku, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatarat samawati wal ardu hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku hanya kepada Zat yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dengan lurus, dan aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, termasuk, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik. Kemudian Allah berkata, wahajahu qawmu, kaumnya membantahnya, membantah Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Apakah kalian membantahku tentang Allah dan Allah telah memberikan hidayah kepadaku? Wala akhafu ma tusyrikuna bihi illa an yasha'a rabbi syai'a. Dan aku tidak takut dari apa yang kalian persekutukan dengannya kecuali an yasha'a rabbi syai'a. Apa kecuali atas kehendak Allah, kecuali kalau Allah menghendaki tentang sesuatu. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tadhakkarun. Dan ilmu Rabbku sangatlah luas mencakup segala sesuatu. Tidakkah kalian mengambil pelajaran? Wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Dan bagaimana aku takut terhadap apa yang kalian persekutukan dan kalian tidak takut terhadap apa yang kalian persekutukan, yaitu Allah, yang mana Allah tidak menurunkan kepada kalian hujjah tentangnya sedikit pun. Maka fa ayul fariqaini ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Maka siapakah dari dua kelompok yang berhak untuk mendapatkan keamanan apabila kalian mengetahui? Para pendengar yang Allah muliakan, perkataan qauluhu, perkataan Nabi Ibrahim, hadza rabbi, ini adalah Rabbku, ini adalah di atas sabil munawara, ketika berdebat dengan kaumnya. Takdirnya adalah, ahadza rabbi, apakah ini Rabbku? Apakah ini Rabbku? Ini adalah istifham, pertanyaan untuk taubih. Pertanyaan untuk mengatakan bahwa itu adalah buruk. Bahwa untuk menghinakan sesembahan yang mereka sembah. Membatalkan apa yang mereka sembah, karena sesembahan mereka tidak berhak untuk mendapatkan ibadah. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata, mukhatiban kepada bapaknya Abah dan kaum Abihi, berkata kepada kaum bapaknya, ibqala li Abihi ya wa qawmi, ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha akifun. Berhala-berhala apakah ini yang kalian getol untuk beribadah, ya, untuk melakukan ibadah di sekitar berhala-berhala ini? akifun. Kemudian mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya. Kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Ini jawaban dari kaumnya, bapaknya, dan jawaban dari bapaknya Ibrahim. Kemudian beliau berkata, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian itu berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian mereka berkata, aji'tana bil haq am anta minal la'ibin? Apakah engkau datang kepada kami dengan membawa kebenaran, wahai Ibrahim? Atau apakah engkau termasuk orang-orang yang bermain-main? Nabi Ibrahim berkata, qal bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahun wa ana ala dhalikum minasyahidin. Tetapi justru Rabb kalian, Tuhan kalian adalah Rabb semesta, Rabb langit-langit dan bumi, yang Allah telah menciptakan mereka. Dan aku termasuk orang-orang yang menyaksikan atas hal tersebut. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, juga di antara mawakif Nabi Ibrahim adalah ketika Allah berfirman, "Watlu alaihim naba Ibrahim." Bacalah kepada mereka atau bacakanlah kepada mereka berita Nabi Ibrahim. Idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun. Ketika dia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kalian sembah? Mereka berkata, menjawab, qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin. Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa berada di sekitarnya untuk beribadah. Kemudian Ibrahim berkata, qala hal yasma'unakum idh tad'un? Apakah mereka berhala-berhala yang kalian sembah itu sanggup mendengar kalian ketika kalian berdoa kepada mereka? Au yanfa'unakum au yadurrun? Atau apakah bisa memberikan manfaat kepada kalian atau bisa memberikan mudarat kepada kalian? Qalu, mereka menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Mereka menjawab, justru kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami, demikianlah melakukan hal ini. Kemudian Ibrahim berkata, qala afara'aytum ma kuntum ta'budun. Apa pendapat kalian dari apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan nenek moyang kalian yang dulu. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. Sesungguhnya mereka adalah musuhku kecuali Rabbul Alamin. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, di antara juga sikap dan kisah Nabi Ibrahim adalah ketika dalam mawakif yang kathirah, ya, mawakif yang banyak, wa ayat azimah, ya, dan nawadi di beberapa tempat yang bermacam yang banyak dalam kitab Allah, ya. Di antaranya adalah kisah tentang perdebatan beliau dengan Namrud, ya. Namrud adalah Malikul Kan'aniyin, ya, raja dari kaum Kan'aniyin, ya. Ketika itu Allah firmankan tentangnya, alam tara ila alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit qala ana uhyi wa umit qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriqi fa'ti biha min al-maghrib fabuhita alladhi kafar wallahu la yahdi al-qawma al-zalimin. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yaitu Namrud yang mendebat Ibrahim tentang Rabbnya, tentang Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan, Rabbku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan. Idh qala Ibrahim, Rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Kemudian dia berkata, ana uhyi wa umit. Akulah yang bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim berkata, fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah bisa mendatangkan matahari dari arah timur, maka datangkanlah oleh anda matahari dari arah barat. Artinya terbitkanlah matahari dari barat. Fabuhita alladhi kafar. Maka lalu orang kafir itu pun heran dan terdiam. Wallahu la yahdil qawmal zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Naam ya Syekhana. Naam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mawakif atau sikap Ibrahim dari kisahnya dan kesabaran beliau adalah di mana beliau berpisah dengan anak dan istrinya. Beliau tinggalkan anaknya yaitu Ismail dan istrinya Hajar di sebuah lembah yang tandus, yang tidak ada tanaman, tidak ada orang di sana. Beliau tinggalkan dengan sedikit air dan bekal sedikit dari kurma. Dan tinggal di sebuah tempat di situ yang mana adalah dekat dengan tempat Zam-Zam. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan tentang doanya Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau, Baitullah yang dihormati. Ibrahim berkata, Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ibrahim berdoa, wahai Rabb kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, setelah Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, beliau berlalu meninggalkan Hajar dan anaknya karena ini perintah Allah. Dan beliau tidak menoleh sama sekali. Terus berjalan. Kemudian beliau dipanggil dan dikejar oleh Hajar sambil berkata, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau tinggalkan kami?" Dan Nabi Ibrahim tidak menjawab sama sekali panggilan dari Hajar. Kemudian Hajar istri Nabi Ibrahim berkata, "Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang telah memerintahkan engkau untuk ini?" Kemudian dia berkata, "Kalau begitu, idzan lan yudayyi'una. Kalau betul Allah yang memerintahkan hal ini, maka kami yakin bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Maka berlalulah wahai Ibrahim. Para pendengar yang Allah muliakan, kisah ini menunjukkan tentang tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan penyandaran diri beliau kepada Allah yang kuat. Dan ini juga menunjukkan tentang kesolehan dari istri beliau, menunjukkan tentang husnuzannya yang kuat, prasangkanya yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, serta taslimnya, ketundukan istri beliau atau istri beliau, na'am, kepada perintah dan perkaranya Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikanlah keturunannya Nabi Ismail dan sampai keturunannya manusia yang terbaik. Di antara hikmah ini adalah yaitu dijadikan keturunan yang terbaik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ketika perbekalannya ini habis, tamar atau kormanya habis, kemudian air pun habis, Maka Hajar naik ke Bukit Safa untuk mencari air. Beliau melihat ke kanan dan ke kiri, mencari-cari air. Dan tidak dia jumpai. Kemudian beliau pun turun dan melakukan lari. Ya, melakukan sa'i, terus mencari-cari, artinya mencari-cari air. Sampai beliau naik ke Bukit Saf, ke Bukit Marwah. Dan beliau pun melihat ke kanan dan ke kiri. Ya. Dan juga sambil beliau khawatir terhadap anaknya. Terus beliau bolak-balik, ya, sampai 7 kali antara Safa dan Marwah. Beliau terus mencari air tersebut. Sampai beliau mendengar suara air di Batni Wadi, artinya di tengah-tengah lembah itu. Ya. Kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, dengarkanlah, ada air. Ternyata ada air di bawah 2 kaki Ismail yang saat itu. Karena saking bahagianya dan khawatirnya, maka jadilah beliau, Hajar, mengumpulkan zam-zam tersebut. Ya, mengumpulkan air yang keluar di bawah kaki Nabi, di bawah kaki Ismail ini, beliau tuhiyutuhu, ya. Beliau kumpulkan dan beliau kumpulkan, ya, tuzimuh. Dan sehingga beliau kumpulkan, dan inilah sebab dinamakan dengan zam-zam. Artinya zam-zam artinya adalah dikumpulkan oleh beliau saat itu ketika keluar. Ya. Dan tentang hal ini Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa semoga Allah merahmati Hajar. Ya. Seandainya beliau meninggalkan air zam-zam begitu saja membiarkannya, niscaya air zam-zam ini menjadi seperti sungai yang mengalir. Ya, dan akan diminum oleh manusia di dunia ini. Akan mendapatkan air zam-zam ini. Kemudian para pendengar Allah, ya kan? Kemudian ternyata ada satu kabilah di antara kabilah-kabilah Arab, ya. Mereka melihat burung yang berkumpul, yang berterbangan di sekitar daerah tersebut, ya. Dan mereka meyakini bahwa tidaklah ada burung yang terbang-terbang di atasnya, melainkan di bawahnya ada air. Menunjukkan bahwa burung itu suka mendapatkan air. Kemudian kabilah tersebut mengirimkan utusannya untuk melihat. Kemudian setelah itu utusannya datang dan dia berkata kepada kabilah tersebut bahwasanya aku mendapati air dan mendapati seorang perempuan berada di sisinya. Kemudian mereka meminta untuk tinggal di sekitar air tersebut, dan Hajar mengizinkan mereka untuk mengambil manfaat dari air tersebut, tetapi tidak ada hak bagi mereka tentang kepemilikan air ini. Dan perlu diketahui para pendengar Allah yang Allah muliakan, bahwa kabilah yang lewat itu adalah kabilah Jurhum. Jurhum dari Qahtan, ya. Kabilah Jurhum dari Qahtan, dan ini adalah kaum Arab. Dan Ismail tumbuh, ya, menjadi besar dan menikah dengan salah satu putri dari kabilah ini. Dan Nabi Ismail belajar dari mereka Al-Arabiyah, belajar bahasa Arab, ya. Dan beliau menikah tentunya dengan, tadi seperti yang dikatakan, menikah dengan salah satu dari putri mereka. Ya. Dan sebelumnya beliau bercerita kembali, ya, tentang sebelum hal ini, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah menikah dengan 2 wanita, yaitu Hajar dan Sarah. Dan dikatakan oleh Syekh tadi bahwa Sarah adalah min ajmalin nisa saat itu, ya, merupakan wanita yang paling cantik. Kemudian ketika memasuki kota Mesir, Raja Mesir mendapatkan kabar bahwa telah datang seseorang laki-laki dan wanita yang paling cantik. Dan Raja Mesir ini menginginkan wanita ini yang ternyata adalah Sarah untuk dia miliki, ya. Kemudian diutuslah utusan kepada Ibrahim dan Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah bahwa apabila nanti raja tersebut meminta ya atau bertanya bertanya tentang tentunya tentang Ibrahim, katakanlah bahwa innaki ukhti fil Islam, ya, sesungguhnya anti adalah saudaraku se-Islam, padahal ini adalah istri beliau, ya, dan ini merupakan ta'rid, ya, ta'rid semacam bohong tetapi tidak bermaksud bohong, ya, artinya bahasa kiasan, semacam kiasan, ya, karena perlu diketahui para pendengar Allah menjelaskan, memang saat itu tidak ada yang tidak ada yang Muslim, tidak ada yang beragama Islam kecuali Nabi Ibrahim dan Sarah. Jadi ketika Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menasihati Sarah, dia berkata bahwa sesungguhnya dia adalah saudaraku, innaki ukhti atau ana innahu akhi. Kemudian pergilah Sarah ya ke raja tersebut, dan tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau salat yusalli, ya, dan ini merupakan sunnah di mana apabila Nabi juga sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sebuah perkara yang sangat berat, beliau salat, ya, karena salat ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Datanglah Sarah kepada raja tersebut, dan singkat ceritanya raja tersebut ingin menangkap Sarah tersebut, menangkap Sarah, tetapi dia tidak sanggup menangkapnya. La yatamalak, tidak sanggup menangkapnya. Setiap kali ingin menangkap Sarah, ya, raja tersebut tidak sanggup menangkapnya sampai tangannya itu tidak sanggup bergerak. Dan tangannya ini keras dan ada rasa sakit di tangannya. Tidak bisa bergerak, tidak bisa menggerakkan tangannya. Dan raja ini berkata kepada Sarah, "Ud'illaha an yutalliqa yadi." Ya. An yutlaqa yadi. Wahai Sarah, berdoalah kepada Allah agar melepaskan tanganku dari hal ini. Ya. Dan aku tidak akan mencelakakan engkau. Maka Sarah pun melakukannya, berdoa kepada Allah sehingga tangannya biasa lagi, tapi ternyata diulangi. Ya. Setelah tangannya biasa lagi, diulangi. Ya, dia mengulangi dan kejadian itu terulang lagi. Tangannya tidak bisa bergerak dan sakit dan malah tambah parah, semakin parah lagi. Kemudian dia meminta Sarah untuk melakukan doa lagi, kemudian didoakan dan lepas lagi. Kemudian raja tersebut berkata kepada pengawalnya dan ya utusannya itu, dia berkata, sesungguhnya engkau justru mendatangkan kepadaku ini setan. Ya, mendatangkan setan. Ya. Kemudian akhirnya Sarah dilepaskan dan Sarah diberi hadiah berupa wanita yang saat itu adalah budak, ya, yaitu Hajar. Ya, kemudian Sarah pergi, kemudian Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim untuk dinikahinya, karena waktu itu Sarah tidak melahirkan anak, agar diberi anak lewat Hajar. Dan tentunya di balik ini adalah ada hikmah yang Allah inginkan. Di balik kejadian dan kisah ini ada hikmah yang Allah inginkan. Ya. Dan awalnya Sarah akhir artinya mandul, ya. Beliau tidak memberikan bisa menurunkan keturunan dari Nabi Ibrahim. Ketika Hajar hamil dan melahirkan Ismail, dan Ismail ini adalah Abul Arab tentunya, muncullah kecemburuan dari Sarah, dan beliau meminta agar Hajar dan anaknya tidak tinggal bersamanya, sehingga tinggallah Hajar di Mekah dan tinggallah Sarah di Filistin. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa Ibrahim mondar-mandir bolak-balik dari Mekah ke Palestina. Nah, ya Syekhona. Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh Hafizullah taala berkata, di antara mawakif beliau, di antara sikap beliau adalah kesabaran beliau ketika diperintahkan untuk menyembelih anak beliau, yang mana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ini merupakan bala al-azim, al-bala al-azim, merupakan ujian yang sangat besar. Karena apa? Karena Ismail adalah anak satu-satunya. Dan karena dia sangat cinta kepada Ismail, syiddat ta'alluqih, karena hatinya sangat bergantung dan terikat dengan anaknya yang dia cintai ini. Dan perintah ini dia mendatangi ketika Ismail sudah besar, ya, datang, ya, Ismail ini lahir ketika beliau sudah tua, ya, sudah tua. Kemudian juga Ismail lahir ketika beliau sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan tentunya ini merupakan ujian yang begitu besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna hadza lahul bala'ul mubin wa fadainahu bi dhibhin 'azim. Sesungguhnya hal ini sungguh-sungguh merupakan ujian yang nyata, dan kami ganti dia dengan sesembelihan yang besar. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, bahwa ghayat ma kana yakhsha, ya, bahwa sesuatu yang paling ditakutkan oleh Nabi Ibrahim, yang sangat dikhawatirkan oleh Nabi Ibrahim dari perintah menyembelih anaknya, adalah inqita' naslih, adalah terputus nasalnya, terputus nasabnya. Ini yang paling ditakutkan dan sangat dikhawatiri dan disedihkan oleh Nabi Ibrahim, ya. Karena tentunya kita tahu seorang laki-laki ingin memiliki keturunan, ingin memiliki keturunan yang bisa menghidupkannya, yang bisa melanjutkannya, bisa yuhyi dzikrah, menghidupkan namanya setelah dia meninggal. Dan di antara sebab dari pernikahan adalah memperbanyak keturunan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi berkata, menikahlah kalian karena sesungguhnya fa inni mukathirun bikumul umam, sesungguhnya aku berbangga-bangga dengan kalian di depan umat-umat nanti yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tetapi tetap walaupun dengan kekhawatiran ini dan rasa berat ini, Ibrahim tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan anaknya mentaati bapaknya dalam perintah ini. Beliau menyerahkan rokobahnya, menyerahkan lehernya untuk disembelih oleh bapaknya. Beliau menyerahkan dirinya untuk disembelih. Ketika hal itu akan terjadi, ternyata Nabi Ibrahim mendengar hatifan munadian minas sama, mendengar seruan dari langit. Ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya membenarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan dzabhin 'azim, dengan sesembelihan yang besar. Dan jadilah ini merupakan sunnah yang terus yang berjalan di atasnya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalilullah Atsani, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan merupakan juga sunnah dari umatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberkahi keturunan Nabi Ibrahim, ya, melipat gandakannya dan memperbanyak keturunan Nabi Ibrahim, dan banyak sekali di dunia, dan menjadikan kenabian dan kitab pada keturunannya, dan mengeluarkan dari keturunannya sebaik-baik makhluknya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam ya syekhana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh hafizahullahu taala beliau berkata, di antara mawakif dan sabar beliau, kesabaran beliau adalah ketika kaumnya mengetahui bahwa beliaulah yang menghancurkan berhala-berhala, mereka menyalakan api untuk dilemparkan ke dalamnya. Mereka menyalakan api yang naron awimah, api yang sar, untuk didamparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Dan kesabaran beliau, hal tersebut terlihat ketika beliau mengucapkan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagiku Allah dan Allah sebaik-baik pelindung. Hal ini beliau ucapkan tatkala beliau mendapati dirinya berada dalam manjanik. Dalam manjanik ini semacam ketepel yang besar yang beliau dilemparkan dari jauh untuk masuk ke dalam api. Karena para pendengar Allah menyayangkan, manusia tidak ada yang mendekat ke dalam api itu saking besarnya api tersebut. Mereka tidak bisa mendekat ke dalam api tersebut dan tidak bisa memasukkan Nabi Ibrahim kecuali dilemparkan dengan manjanik, semacam ketepel. Dan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau menjadi dingin dan keselamatan atas Ibrahim. Dan dalam ayat yang lain Allah berfirman, selamatkan Nabi Ibrahim. Dan Allah berfirman, "Inna fi dzalika laayatan liqaumin yu'minun." Sesungguhnya di dalam hal tersebut ada ayat-ayat, ada kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang beriman. Ketika Nabi Ibrahim, para pendengar Allah, ya kan, ketika Nabi Ibrahim dilempar atau ingin dilempar ke dalam api, seluruh binatang mereka berlarian, ya. Berlarian, dia tadi seperti berkata ka'anna harijalu itfa, ya, seperti orang pegawai langwir, ya, pengawir pemadam kebakaran, ya, seperti para pemadam kebakaran, ya, semua binatang lari, ya, mengambil air dari mulutnya, kemudian menyiram api tersebut dengan air yang dia bawa, yang dia penuhi dari mulutnya. Tetapi ada satu binatang, ya, hasyarah, ya, binatang kecil yang beliau tadi sebut itu wazarah, ya, yang kita mengenalnya dengan tokek, ya, atau cecak, ya, cecak, ya. Dan beliau berkata, ini banyak, ya, ini kathir fi biladikum, ini banyak sekali di negeri biladina, di negeri kita ini, cecak ini banyak sekali, ya. Yang mana cecak ini sifatnya ketika kalau kita potong ekornya itu bisa bergerak sendiri, tataharrok, ya, ekornya bisa bergerak. Dan juga binatang ini bisa mengeluarkan kotoran, racun, ya. Apabila racun ini masuk ke dalam sebuah makanan dan dimakan oleh 100 orang, maka bisa membinasakan 100 orang tersebut, ya. Jadi apabila la waqa'at fi ta'am, ya, atau terjatuh pada makanan, saya akan bisa membinasakan 100 orang tersebut, ya. Oleh karena itu beliau menasihati kepada kita semua para pendengar Allah, ya kan, hendaknya, ya, kita menutup makanan-makanan kita, ya, jangan sampai terbuka. Kalau ada binatang ini, kita tutup, ya, rapat-rapat yang di dapur kita atau di rumah-rumah kita supaya tidak kena racunnya dari binatang tersebut. Beliau berkata bahwa hewan ini dialah sendiri yang meniup api, ya, dengan niatnya. Dia ingin apinya ini semakin berkobar besar untuk melahap Ibrahim. Padahal tidak ada manfaatnya. Dia binatang kecil, ya, tidak ada pengaruhnya. Tetapi niat binatang ini sangatlah khabis, sangatlah jelek sekali, sangat keji sekali, ya. Ya. Yang mana kita tahu seluruh binatang ingin memadamkan api, tetapi binatang yang satu ini justru malah ingin api semakin besar, ya. Oleh karena itu Nabi SAW pernah bersabda tentang membunuh binatang ini. Kata beliau bahwa dalam membunuh binatang ini dalam sekali darbah al-ula, dalam pukulan pertama kali, ini akan diberikan dengan mi'ah hasanah, dengan 100 kebaikan, 100 pahala ketika kita mematikan binatang ini dengan satu kali pukulan atau pukulan pertama kali, ya. Yang karena apa? Karena binatang ini niatnya buruk sekali, niatnya buruk sekali, yang dia meniup api agar semakin menyala, ya. Dan tentunya al-amal bin niat, amal itu tergantung dari niatnya. Kemudian para pendengar yang Allah muliakan, beliau hafizahullah ta'ala juga berkata, di antara mawakif Nabi Ibrahim dan kesabaran Nabi Ibrahim ketika berkata kepada kaumnya, ya, mawakif Ibrahim yaitu dalam kekuatannya dalam al-haq, ya, kuwatuhu bil-haq atau fil-haq, ya, yaitu ketika menjelaskan tentang kebodohan mereka akan penyembahan mereka terhadap berhala-berhala itu, ya. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Ibrahim berkata, laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dalalin mubin. Ya, Ibrahim berkata, sesungguhnya kalian dan nenek moyang kalian itu berada di dalam kesesatan yang nyata. Kemudian mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, aji'tana bil haqq am anta minal la'ibin. Wahai Ibrahim, apakah kau datang kepada kami dengan membawa kebenaran, atau apakah engkau termasuk orang-orang yang bermain-main? Qala Nabi Ibrahim berkata, bar rabbukum rabbus samawati wal ar. Justru Rabb kalian adalah Rabb langit dan bumi. Alladhi fatarahun, yang mana Allah telah menciptakan mereka, menciptakan langit dan bumi. Wa ana ala dhalikum minasyahidin, dan aku bersaksi di atas hal itu. Dan Ibrahim berkata, wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Ya. Dan Nabi Ibrahim dikisahkan dalam Al-Quran ini, Allah berfirman, faja'alahum juzadan, ya. Setelah Nabi Ibrahim bersumpah, demi Allah aku akan membuat makar, ya, artinya menghancurkan berhala-berhala kalian setelah kalian berpaling pergi, ya. Nabi Ibrahim berkata, Allah berfirman, faja'alahum juzadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Nabi Ibrahim menjadikan berhala-berhala itu juzadan. Berhala-berhala itu menjadi juzadan, ya. Nabi Ibrahim haptama kitu'an suhiratan, menghancurkan berhala-berhala tersebut jadi potongan-potongan yang kecil, dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Kecuali Nabi Ibrahim menyisakan satu berhala yang besar, yang dengan harapan mereka kembali kepadanya. Qalu, mereka berkata, ketika mereka kembali, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminal zalimin. Ya. Siapa yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kita, sesungguhnya dia termasuk orang yang zalim. Kemudian mereka berkata, kami mendengar seorang pemuda yang yazkuruhum, artinya menyebut berhala-berhala itu, yaitu namanya Ibrahim. Kemudian mereka mendatangkan Ibrahim, ya, di tengah-tengah manusia, dan manusia melihat mereka, dan mereka berkata kepada Ibrahim, "A anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang melakukan hal ini terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim berkata, "Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun." Justru yang melakukannya adalah berhala yang besar ini, kata Ibrahim. Maka tanyalah kepada dia, kepada mereka apabila mereka bisa berbicara. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faraja'u ila anfusihim, maka mereka kembali kepada diri mereka. Ya, ini teguran dari Ibrahim yang tentunya ala thoriq ghairu mubashir, dia berkata tadi dengan cara yang tidak langsung, ingin menyadarkan mereka sebenarnya, mereka kembali kepada diri mereka, ya. Kemudian mereka berkata, faqalu innakum antumudz zalimun, kalian adalah orang-orang yang zalim. Kemudian summa nukisu ala ru'usihim, kemudian mereka menundukkan kepala mereka. Mereka tahu bahwa berhala-berhala ini tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa ngomong, ya, tidak bisa berbicara, tetapi mereka tetap membangkang. Mereka berkata, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kamu telah mengetahui Ibrahim bahwasanya mereka tidak bisa bicara. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada mereka, qal afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum? Apakah kalian menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan tidak bisa memudaratkan kalian? Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, kata Ibrahim. Uffil lakum, ya. Artinya celaka kalian atau celaka kalian dan apa yang kalian sembah dari selain Allah, ya. Uff lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian berakal, ya. Ini perkataan Nabi Ibrahim kepada mereka, kepada kaumnya. Yang mana sebelumnya adalah Ibrahim sebelum menghancurkan berhala-berhala tersebut, i'tadara, ya, minta izin untuk tidak pergi bersama mereka karena mereka ada perayaan. Nabi Ibrahim diajak dan Nabi Ibrahim minta uzur untuk tidak pergi bersama mereka. Dan yang mengetahui adalah orang yang paling belakang ketika Ibrahim berkata, la'aqilanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin, ya, aku akan menghancurkan, membuat makar, membuat kaid kepada berhala-berhala kalian setelah kalian pergi. Didengar oleh orang tersebut, ya. Kemudian setelah mereka pulang dan menjumpai berhala ini hancur, kemudian mereka tahu bahwa yang menyebut-nyebut adalah Ibrahim, sehingga mereka menuduh kepada Nabi Ibrahim dan mereka menjadikan Nabi Ibrahim seperti yang dalam kisah ini, sehingga akhirnya dibakar. Nah, ya Syekhana. Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mawakif Nabi Ibrahim alaihi wasallam adalah istijabah beliau, artinya beliau menaati perintah Allah Subhanahu wa taala ketika Allah memerintahkan beliau untuk mengumumkan dan mengumandangkan ibadah haji di tengah-tengah manusia atau kepada manusia. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adzin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq." Dan umumkanlah di tengah-tengah manusia agar mereka menunaikan ibadah haji. Niscaya mereka mendatangi engkau dengan berjalan kaki dan berada di atas unta yang kurus, dari min kulli fajjin aniq, dari segala penjuru yang jauh. Kemudian di antara mawakif beliau, di antara sikap-sikap beliau yang terpuji adalah istijabah beliau terhadap perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ya. Di mana Ibrahim berkata, qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku dan kepada Rabbku, dan Dia akan memberi petunjuk padaku. Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madha tara. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail berkata, qala ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insya'allahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku, insya'allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu liljabin, ketika keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzi al-muhsinin. Ya, para pendengar yang Allah muliakan, ini istijabah beliau terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana beliau ya tidak mengedepankan hawa nafsunya. Kemudian di antara mawakif beliau juga, para pendengar Allah muliakan, adalah istijabahnya beliau terhadap perintah Allah untuk berkhitan, di mana umur beliau waktu itu sudah 80 tahun, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Ibrahim berkhitan, ikhtatana, ya, berkhitan pada umur 80 tahun dan dengan qadum. Ya, ada dua penafsiran. Ya, penafsiran yang pertama tentang makna qadum ini adalah, yang pertama, alah nijarah, ya, semacam kampak, ya, alat untuk memotong kayu, kampak, ya. Dan penafsiran yang lain, Ibrahim dikhitan di sebuah tempat, yaitu di Syam, ya, di sebuah tempat, yaitu di Syam. Qadum ini artinya sebuah tempat di Syam. Tetapi beliau berkata bahwa wal-ula awla, ya, pendapat yang pertama ini adalah pendapat yang lebih afdal, lebih benar. Nah, nam ya syekhana. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara mawakif dari mawakif Ibrahim, dari sikap Ibrahim yang terpuji, adalah birnya beliau, berbaktinya beliau kepada bapaknya, dan doanya beliau untuknya, serta lemah lembutnya Nabi Ibrahim kepada beliau. Dan ini dapat terlihat ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun? Ya abati, wahai bapakku, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Para pendengar Allah muliakan, lihatlah kelembutan Nabi Ibrahim ketika berkata kepada bapaknya. Nabi Ibrahim tidak berkata kepada bapaknya, innaka jahil. Tidak. Nabi Ibrahim tidak berkata kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau bodoh. Tidak. Tetapi Nabi Ibrahim berlemah lembut dengan berkata, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya abati, la ta'budu syaitan. Wahai bapakku, jangan sembah syaitan. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Karena syaitan itu durhaka kepada Tuhan yang kepada Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Ya. Kemudian Ibrahim berkata, ya abati, wahai bapakku, inni akhafu an yamassaka 'adzabun min ar-rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Ar-Rahman, yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Kemudian ketika bapaknya berkata dengan perkataan, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, la in lam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Bapaknya ketika berkata, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim, jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama. Ketika bapaknya berkata demikian, dengan lembutnya Nabi Ibrahim berkata, qala salamun alaika, sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kana bihafiyya. Ibrahim berkata, semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampun bagimu kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku. Dan Nabi Ibrahim berkata, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wad'u rabbi asa an la akuna bidu'ai rabbi syaqiyya. Dan aku akan menjauhkan diri daripadamu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku, kepada Rabbku. Mudah-mudahan aku tidak kecewa dengan berdoa kepada Rabbku. Para pendengar yang Allah muliakan, tapi ketika telah jelas, ya, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lah, tabarra'a min, ya. Lihat bagaimana doa Nabi Ibrahim untuk bapaknya. Tetapi setelah jelas bahwa Nabi Ibrahim ini adalah musuh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Nabi Ibrahim berlepas diri darinya. Karena tidak mungkin orang yang bertauhid berloyal dengan ahlu kesyirikan. Dan ini pun terjadi antara Nuh dan anaknya. Antara Nuh dan anaknya, ketika anaknya diminta untuk kembali dan bersama Nuh, maka anaknya berkata, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku, menjagaku dari air bah. Dan Nabi Nuh berkata, qala la 'asima al-yawma min amrillahi illa man rahim. Nabi Nuh berkata, tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah yang Maha Penyayang. Dan tentunya dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kemudian Nuh berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, berseru kepada Allah, wa nada Nuh Rabbah, fa qala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh berseru kepada Tuhannya, kepada Rabbnya, sambil berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji Engkau itulah yang benar, dan Engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Dan Allah berfirman, qala ya Nuh, wahai Nuh, qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik, sesungguhnya anakmu itu bukanlah termasuk keluargamu. Innahu amalun ghairu salih, sesungguhnya perbuatannya perbuatan yang tidak baik. Para pendengar yang Allah muliakan, Syekh Hafizullah Ta'ala tadi berkata dalam kiroah yang lain, tidak menggunakan amalun, tetapi dengan innahu amila ghaira salih, sesungguhnya dia beramal dengan amal yang tidak salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kau meminta, sebab itu janganlah kau mohon kepadaku sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Ya. Dan tidak ada wilayah baina ahli syirk wa tauhid, tidak ada keharmonisan, tidak ada loyal, ya, antara ahli syirki, orang-orang yang berbuat syirik, dan orang-orang yang berbuat tauhid. Dan ini pun, ya, adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam surat Al-Kafirun Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berlepas diri dari orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang atau Tuhan yang aku sembah. Wa la ana a'bidun ma a'badtum, dan aku tidak pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untuk mula agamamu dan untuk pula agamaku. Naam ya syekhana. Baik. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjawab pertanyaan tentang adanya jamaah yang meninggalkan rumah mereka dan berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain 3 hari kemudian 40 hari. Beliau katakan bahwa tentang jamaah tabligh ini adalah beliau membuka jawabannya dengan ucapan beliau, mereka adalah jamaah tabligh yang menginginkan, sebenarnya menginginkan dakwah. Mereka bersungguh-sungguh dalam berdakwah, ya. Tetapi muskilahnya, muskilah mereka atau masalah yang ada pada mereka, ya, dakwah mereka tidak dibangun di atas ilmu. Dakwah mereka tidak dibangun di atas basyirah. Kalau seandainya ditanyakan kepada mereka, apa dalil kalian ya bahwa berdakwah itu 4 bulan, mereka niscaya membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan kepada kaum musyrikin, fasihu fil ardi arba'ata ashhur, ya, artinya berjalanlah kalian di tengah bumi selama 4 bulan, ya. Dan kalau ditanyakan kepada mereka, apa dalil kalian ya keluar 40 hari, ya, mereka menjawab dengan hadis yang dhaif atau tadi hadis palsu, ya, yang mana artinya adalah barang siapa yang mengikhlaskan karena Allah 40 hari maka akan keluar hikmah pada dirinya atau pada lisannya. Tentunya beliau berkata bahwa hendaknya seorang yang beriman ya mengikuti caranya Rasul, ya, dan manhaj al-anbiya, manhajnya para nabi dalam berdakwah sangatlah jelas, ya, dan kita beribadah dengan mengikuti sunnah beliau, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, mengutus ulama, mengutus orang-orang yang beralim, orang yang berilmu ketika berdakwah. Seperti beliau mengutus Mu'adz ke kota Yaman, ya, ke negeri Yaman. Juga beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari. Beliau mengutus Mus'ab bin Umair, ya. Mengutus ulama, mengutus orang-orang yang berilmu, tidak mengutus orang-orang yang awam. Sedangkan mereka ini menjumpai manusia di jalan-jalan, mengambil manusia di jalan-jalan, ya, kemudian menyadarkan mereka, kemudian meminta dari manusia tersebut untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah tanpa ilmu tentunya. Dan hukum asal, al-asl, kata beliau, hendaknya orang-orang yang berdakwah itu hendaknya orang-orang yang muahlin, orang yang memang sudah bidangnya, orang yang sudah memiliki keahlian dalam berdakwah. Orang-orang yang memang sudah belajar, seperti sudah beliau katakan tadi, orang yang menghafal Quran atau beberapa dari surat dalam Al-Quran atau tentang hadis, ya, dia paham tentang hadis, paham tentang akidah yang benar, ya, sehingga bisa menjelaskan kepada manusia mana yang hak dan mana yang batil, ya, dan mana yang sunnah dan mana yang tidak sunnah, mana yang bid'ah. Beliau berkata bahwa saya pribadi, beliau berkata, telah mengenal mereka semuanya. Dan awal pertama kali saya mengenal mereka. Beliau katakan bahwa hati mereka baik sebenarnya. Hati mereka baik, mereka menginginkan kebaikan. Akan tetapi beliau berkata, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak benar, tidak mendapatkannya. Maka beliau berkata, nasihat saya kepada jamaah tabligh, hendaknya belajar, ya, dan hendaknya bermujalasah, berduduk dengan para ulama, ya, hendaknya menghidupkan sunnah dan meninggalkan bid'ah, dan hendaknya mendakwahi manusia dengan ilmu, bukan dengan kebodohan, ya, dan juga masyayikh mereka yang ada di India dan di Pakistan, ya, dan hendaknya tidak boleh bertaasub dengan mazhab-mazhab mereka, mazhab yang ada di India atau di Pakistan yang mana memegang mazhab Abu Hanifah. Hendaknya mereka berada dalam akidah yang benar, dan hendaknya mereka beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan salah satunya saja. Karena Allah merintah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kedua-duanya, yaitu mereka ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Kemudian hendaknya mereka punya ghairah, punya semangat dan kecemburuan pada tauhid, ya, dan hendaknya mereka mentahdir atau memberikan peringatan manusia daripada kesyirikan, karena kesyirikan adalah kemungkaran yang paling besar, ya, karena kesyirikan, kata beliau, kemungkaran yang paling besar. Dan para ulama telah menulis tentang jamaah tabligh dalam beberapa kitab, di antaranya beliau berkata seperti Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullah taala dalam bukunya Al-Qaulul Baligh fi Nasihati Jama'ati Tabligh, kemudian juga Nejar Muhammad Aslam Al-Pakistani yang beliau menulis tentang Jama'atul Tabligh dan waqaidi masyayikhihim, ya. Kemudian nasihat beliau juga, ya, hendaknya mereka kembali kepada artinya berakidah yang benar, kemudian menghidupkan sunnah dan meninggalkan bid'ah. Naam ya syekhana. Jazakallah.